ada kesalahan tulis dalam Al-Quran, lah, kecuali kalau memang benar-benar salah tulis percetakan. Nah, semua mushaf fiha, ya. Nah, faun nisal firdausu wa huwa muzakka hamlan ala ma'nal jannah. Lafaz al-firdaus dianggap mu'annas dalam ayat ini, padahal dia itu mudakar bentuk lafaznya, yakni disejajarkan maknanya dengan al-jannah. Al-jannah mu'annas. Nah, kemudian setelah saya buka di Mujar Al-Muzakkar Wal-Mu'annas, disebutkan di sini Al-Firdaus Wal-Bustan Alladhi Fihi Al-Karum atau Kurum Wal-Bustan Alladhi Fihi Al-Kurum. Maka Firdaus itu ialah taman yang di dalamnya banyak al-qurum, fasilitas-fasilitas yang menarik, ya, nggak sekedar pohon, tapi ada fasilitas yang menarik, ya. Yudhakar wa yu'anna, bisa dipakai untuk mudhakar dan mu'anna. Wakilah mudhakar, tapi ada yang mendapat dia itu mudhakar. Fa'in qusidatil jannah unnisat. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah al-jannah, maka firdaus ini dianggap mu'annas. Nah, jadi sebagian ulama al-lughah menyatakan al-firdaus termasuk lafaz yang bisa dipakai untuk mudhakkar dan mu'annas bersama kedudukannya. Boleh hum fiha khalidun, boleh hum fihi khalidun. Seandainya ditinjau dari siapa yang ilmu lughahnya. Tapi kalau yang dimaukan dalam ayat ini adalah al-jannah unnisat, maka dianggap mu'annas. Sedangkan ayat ini yang dimaksud ialah al-jannah, enggak semata-mata taman yang ada fasilitasnya. Bukan taman ada fasilitasnya. Ya, seperti apa? Kalau di Magelang, Kiai Langgeng, kok ada fasilitasnya, ya? Taman Firdaus. Ya, atau kalau di Batang, ya, ada perkebunan teh, ya, sah, di Pacitan, ya. Tapi kalau dalam ayat ini tidak kemana-mana yang dimaksud, tapi apa ini? Al-Jannah, berarti fiha, dalam mana? Ini tak masuk. Wa min syawahid ta'nis, tak masuk dalil yang menguatkan yaitu dipakai mana siara qawlu ta'ala alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Wa min syawahid tafsir al-hadis, tak masuk dalil yang menguatkan dia itu juga bisa dipakai mudhakkar ialah dalam hadis doa Rasulullah, nas'alukal firdausal a'la. Nas'alukal firdausal a'la. Al firdausal a'la. Pakai al-a'la. Itu termasuk sifat mudzakkar al-a'la. Bukan al-ulya. Kalau al-ulya mana? Nah. Soalnya kan terkait dengan nahwu, jadi tafsir nahwu, tafsir nahwu ya. Jadi tidak berlebihan kalau saya sampaikan masalah itu ya. Nah, kita tidak dalam bab menafsirkan ayat Al-Ladina Yarusun Al-Firdaus Umbiya Khalidun ya. Ini membahas Firdausnya. Ya, boleh tak kalau ada orang bilang hari Firdaus? Boleh. Kalau hari Firdaus, boleh juga. Nah, tapi kalau Firdaus itu di surga, apa Firdaus itu ialah surga. Tilkal Firdaus al jannah. Ya. Jadi kalau dimaksudkan dengan al jannah, maka jadi jangan ditulis fihi tapi fiha. Waqila fi qawli ta'ala alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Juga dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 37, dialah Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Nafsun, tapi disifati dengan apa ini? Wahidatun. Padahal nafsun lafaznya apa ini? Mudzakkar. Kenapa enggak wahid? Min nafsi wahid. Kenapa kok wahidah? Innal murad Adam. Fa annatahu raddan dan nafsi. Yang dimaksud dengan lafaz ini ialah Adam. Sengaja Allah memberi sifat yang mana? Rabban ila nafsi. Nah. Untuk mengembalikan penciptaan jiwa yang pertama, ya, ialah Nabi Adam. Dalam kamus al-jam atau mujam mudzakkar wal muannats disebutkan juga an-nafsu tu'annasu ala makna ruh. Nafsun itu juga bisa dimuannatskan kalau maknanya ialah ar-ruh. Wa mudzakkar ala makna al-insan. Tapi dipakai mudzakkar kalau maknanya ialah al-insan. Nah. Tu'an natu ala makna ruh wa tudakkar ala makna al-insan. Jadi kalau maknanya ialah ruh manas, kalau maknanya ialah insan mudaka, termasuk kalau dimaksud ialah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu insan. Nah, mudaka. Baik. Dimin nafsu wahidah. Nah, sini kenapa kok sudah maknanya ialah Nabi Adam, tapi dimuanaskan Adzan ila nafsi. Kembali kepada fungsi daripada an-nafsu tadi. Ya, maknanya jalan roh. Tapi Adam itu diciptakan dengan roh, ya, yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Fajr ayat 27. Sampai 30 ini disebutkan kemuannasan apa ini? An-nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-mutmainnah, ya, sifat untuk nafsu. Irji'i, ada, ya, mukhatabah. Ila rabbiki ki kaf untuk mufrad muannats mukhatabah. Radiyatan mardiyah hal dalam keadaan apa ini dikasih tak marbutah. Fadkhuli fi ibadi, semuanya menunjukkan makna. Wadkhuli jannati. Nah, barakallahu. Jadi nafsun kalau maknanya jalan ar-ruh, mana kalau maknanya jalan al-insan ialah mudzakkar. Nah, barakallahu. Ini semuanya kalau kita mengkaji lebih dalam tentang mudzakkar dan muannats, nah ini semakin mantap, ya, kita dalam mempelajari Al-Quran tidak ada timbul keraguan. Oh, ternyata tidak salah tulis. Oh, ternyata tidak salah menurut kaidah. Ini memang bisa dipakai mudzakkar dan muannats. Oh, ini maknanya itu ini, ya, begitu. Baik, seperti contoh-contoh yang lain yang juga bisa mudzakkar dan juga bisa muannats, nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, ada yang qiyasi. Qiyasi itu berarti yang ikuti wazan-wazan yang telah saya sampaikan kemarin. Itu bisa dipakai untuk apa yang mudzakkar dan muannats. Tapi ada yang sifatnya sama'i. Sama'i itu ya harus dihafal. Tidak mengikuti wazan-wazan tadi, tapi kadang dipakai muannats, kadang dipakai mudzakkar. Nah, barakallahu. Contoh Anna, ya, Anna artinya apa, nak? Neraka. Ini mudzakkar apa muannats? Boleh muannats, boleh mudzakkar. Dalilnya atau buktinya muannats mana? Surat Al-Buruj ayat 5. An-nari dzatil waqud, ya kan? Dzati, dzatun, bukan zu. Itu menunjukkan apa ini? Muannats. Dan memang an-nar itu muannats. Ya. Tapi kadang-kadang dipakai untuk mudhakkar. Ya. Kadang-kadang dipakai untuk mudhakkar dalam bait-bait syair. Dihukum asalnya an-nar itu muannats. Kalau yang dimaksud ialah neraka. Tapi kalau yang dimaksud ialah api, api biasa, ya, api-api dunia. Ini biasa juga dipakai kalau apa ini? Mudhakkar. Ini semuanya sifatnya apa ini? Samai. Harus diapa? Ya, harus diapa? Ini aksan untuk punya kamusnya, ya, sehingga tidak terlalu lama dalam menjelaskan satu-satu, ya, bisa dibaca sendiri penjelasannya dalam kamus itu, ya. Nah, ini fotokopi saja kamusnya itu, ya. Kalau memang yang boleh dari apa namanya Hamzah sampai ya tebelnya nah oke pas di tengah. Jam al-mudhakkar wal-muannats. Ini bisa membantu karena diurutkan dengan huruf berindahnya dalam fat, dalam Quran begitu. Kalau mudhakkar ternyata disifati dengan muannats atau ada dhamir yang muannatsnya kembali kepadanya, ada apa ini? Dilihat apa itu al-firdaus dari sifat semuanya. Ya, nanti ada penjelasan di situ. Kemudian selanjutnya, fatul fi asbab taqdim wa ta'khir. Sebab-sebab mendahulukan dan mengakhirkan. Maksudnya hukum asal itu ialah at-tartib, urut. Misalkan dalam bab mubtada' khobar itu mubtada'nya dulu, baru kemudian khobar. Tapi kadang-kadang khobarnya dulu baru apa ini? Mubtada. Kenapa kok itu harus dulu? Ini kok harus di belakang? Padahal asalnya mubtada dulu baru khobar. Ini ternyata ada faedah ini. Ada faedah. Ya. Wa hiya katsira. Contoh-contoh tentang at-taqdim wa ta'khir banyak sekali. Al-awwal ay yakuna aslu taqdim wala muqtada li usul anhu. Hukum asalnya sesuatu yang harus didulukan, ya harus didulukan, tidak boleh kemudian di apa namanya ubah dari hukum asli itu. kataqdimil fa'il alal maf'ul, seperti fa'il dulu baru rabain maf'ul bi, wal mubtada alal khobar, seperti contoh yang lain mubtada dulu baru khobar, wa sahibil hal alaiha, sahibul hal dulu baru rabain hal. Nah, barakallahu fiik. Nahu jaa zaidun raqiban. Ini zaidun. Nah, sahibul hal. Baru kemudian halnya raqiban. Tidak boleh jaa raqiban zaidun. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Ada hukum asal suatu itu urut, ya, yang asalnya didulukan, ya harus didulukan. Tidak boleh dirubah dari kaidah asal itu tanpa ada alasan. Ah. Asali ayyakuna fit ta'khir ihlalun bi bayanil makna. Kaqouli ta'ala wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun yaktumu imanahu. Fa innahu law ukhira qawluhu min ali fir'aun fala yufham annahu minhu. Nah, yakni harus tetap didulukan. Jika diakhirkan bisa merubah maknanya, bisa menjadi penyebab perubahan makna, ya, atau kesalahpahaman dalam memberi makna. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 28, wa qala rajulun mu'min, dan berkatalah laki-laki yang beriman, min ali fir'auna, dari pengikut Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Ini haruskan, harusnya na'at yaktumu imanahu. Nah, ini kan ditulukan wa qala rajulun mu'minun yaktumu imanahu, baru min ahli fir'aun. Tapi mengapa min ahli fir'aun didulukan? Sebab kalau diakhirkan, fa innahu law ukhira qawlu min ahli fir'aun fala yufham annahu minhum, nanti khawatir dipahami laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk dari apa ini, ahli fir'aun. Makanya didulukan supaya bisa dipahami bahwasanya orang yang beriman ini tak masuk keluarga yang menyembunyikan apa ini, gimana. Nah, barakallahu, ini gak sembarangan contohnya, ya, gak semuanya ayat demikian, contohnya cuma 1, 2, 3 saja. Asalih ayyakuna fit ta'khir ikhlal fit tanasub taqalihi wa tasha wujuhahum an-nar fa inna ta'khir al-fa'il 'ala al-maf'ul li munasabatihi lima ba'dah. Sengaja diakhirkan untuk supaya sesuai, ya, untuk menjaga kesesuaian, seperti dalam surat Ibrahim, watarsha wujuhahum an-nar, dan menutupi wajah mereka an-nar, neraka. Ini termasuk bukti an-nar muannats tarsha, ya, tidak yarsha. An-nar itu kan fa'il, harusnya disebutkan dulu watarsha an-nar wujuhahum. Ya. Fa'ilnya di belakangkan daripada maf'ul li munasabatihi lima ba'da, untuk menyesuaikan dengan yang sesudahnya nanti. Ya. Ayat sesudahnya nanti. Coba dilihat surat Ibrahim 50. Yajzallahu kulla nafsin ma kasabat, innallaha sari'ul hisab. Naam. Nah, supaya Allah membalas, yakni dengan neraka itu, supaya gak jauh-jauh ya, setiap jiwa atas apa yang ia usahakan. Nah, supaya sesuai dengan makna ayat dikarenakan kalau didulukan nanti akan ada kesalahpahaman, kiranya wajah mereka itu yang dibalas, tapi yang dibalas ialah neraka. Allah membalas dengan neraka itu setiap jiwa sesuai dengan apa yang diusahakannya. Namanya limunasabati lima ba'da. Arabik li'azmihi walitimampi. Didulukan karena memiliki keagungan, kebesaran melebihi sebelumnya, atau untuk memperhatikan keadaan perkara itu. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Fa bada'a bis shalati jadi anna aham. Dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan tegakkan salat, tunaikan zakat. Salat dulu, tidak zakat dulu. Kenapa? Karena salat lebih apa ini? Lebih penting, sama-sama penting, tapi daripada zakat lebih penting apa ini? Sholat, ya. Karena istimampi, jadi istimampi. Perhatikan tentang kepentingan sholat. Waqala ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'adil Allah dan ta'adil rasul bi'adbillahi ta'ala, karena ka'akumin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan lafzul jalala Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ati'u rasulah wa ati'u allaha. Tidak ada apa ini? Ati'u allaha wa ati'u rasulah. Nah, sebabnya disebutkan lebih dulu. Ini dalam bahasa Arab, kalau menyebutkan nama orang lebih dulu, itu ada maksudnya. Dalam bahasa Indonesia ya, tidak tahu ya. Dalam bahasa Arab itu menyebutkan nama orang lebih dulu sebelum yang lainnya, itu ada maksudnya. Ya, cara ini untuk memperhatikan tentang kedudukan orang itu, atau memperhatikan keagungan orang itu. Ya, nah. Juga untuk menunjukkan orang ini keberadaannya lebih dulu daripada yang lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kenapa kok jin dulu baru manusia? Karena keberadaan jin itu lebih dulu. Wujudnya jin di alam semesta ini lebih dulu daripada manusia. Bukan berarti jin lebih utama daripada manusia, tapi karena keberadaannya itu lebih dulu. Ya. Namanya disabak, disabaknya wujudi, karena keberadaan wujudnya itu lebih dulu daripada yang lain. Kan kalau kalian pengen ikuti kaidah kayak gitu, ya ada dua orang datang, satunya lebih tua, satunya lebih muda. Ja'a Zaid wa Ahmad. Oh, berarti Zaid ini lebih tua daripada Ahmad, karena lahirnya lebih dulu daripada Ahmad, sehingga disebutkan lebih. Ya. Nah. Atau ada kemungkinan yang lain. Zaid memang lebih apa ini? Terhormat daripada Ahmad. Ja'a Zaid wa Ahmad. Begitu. Ada maknanya, ada maksudnya. Al-Khamis lili ikhtisar, didulukan karena ada unsur pengkhususan. Wadhalika bitaqdimil maqul wal khabar wal dharf wal jar wal majrur wa nahwiha ala al-fi'li, dengan cara mendahulukan maqul atau khabar atau dharf atau jar majrur atau yang jenisnya atas fi'il, atas amil. Aqali ta'ala iyyaka na'budu. Ai nakhussuka bil ibadah fala na'budu ghayrak. Iyyaka tadabani maful bi. Na'budu fi'ilnya itu amilnya. Terus di belakangkan. Harusnya kan na'budu iyyaka. Tapi di sini dibalik iyyaka na'budu. Ini berarti jadi ikhtisar. Ada maksud pengkhususan, yakni kami hanya beribadah kepadamu ya Allah, tidak beribadah kepada selain. Tapi na'budu iyyaka, kami menyembahmu ya Allah. Itu masih ada celah makna yang lain, yakni di samping itu ibadah kepada yang lain. Tapi kalau iya karena aku itu sudah langsung menutup pintu kemungkinan itu. Benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ikhtisar. Nah, berarti sebetulnya masih banyak tentang at-taqdim wa ta'khir ya, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, ini larinya ke ilmu balaghah, tidak ke ilmu nahwu. Ya, larinya kemana? Ilmu balaghah. Seperti yang saya sampaikan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa manusia lebih utama daripada jin? Kok jin disebutkan lebih dulu? Disebab wujudi. Karena keberadaan jin itu lebih dulu daripada apa yang manusia. Itu ada dalam ilmu balaghah. Banyak sebab-sebabnya lagi itu ya, kaji kenapa kok ini dulu ini kan ya, ini dalam ilmu balaghah tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu nahwu. Tapi ilmu nahwu ini diantaranya yang terkait dengan ilmu nahwu ini ya, ada yang dalam bab atau ya, kalau menyebutkan atasnya dulu biasanya li'admihi atau istimabi ya. Kemudian dalam bab ikhtisar, karena ada kaitannya dengan takdimul ma'mul alal amil ya. Nah, adapun sebab-sebab yang lainnya ini kebanyakan dikaji dalam ilmu balaghah. Nah, baik. Selanjutnya murajaah. Kalian baca-baca, nanti saya ingin tanya-tanya sedikit-sedikit ya. Mulai awal. Nyaman. baik dari materi. Nah, baik. Dimana as-sahabah a'la qadran fi fahmi al-Qur'an. Nah, akhir bab. Dimana a'la qadran fi fahmi al-Qur'an. Karena para sahabat lebih paham tentang bahasa Al-Quran itu dan lebih dulu daripada generasi sesudahnya. Ya, na'am barakallahu. Hal yajuzu li ahad yatakallama bil Quran wa huwa jahil bil lughah al arabiyyah? Wa limadha? Naam, Abdul Rahman Tuyulani Faraja. Naam. Ahmad. Oh, Ahmadnya tiga. Ahmad Jogja. Di sini. Ini ada Ahmad Jogja, ada Ahmad Solo, sama Syafiq. Ada mana lagi waktu babu? Oh, lebih dua nanti ini. Belum ditulis ya, Ahmad yang terakhir. Nah, itu. Saib. Antum ya. Al-Murad Yahmad. Anta. Lima hal itu sudah ahad. Ayat al-Qalama bil-Quran. Wahuwa jahil bil-Lughat al-Arabiyah. Lajib. Lima ada. لأن القرآن نزل في اللغة العربية. نعم. هذا سبب لا يجوز. نعم. والسبب الآخر. Nah, di anak ilmu bilangan dalam Arabia syarat min syarat ilmu fasir ilmu Quran. Nah, nanti di anak Quran nuzila bilangan dalam Arabia. Nah, wadi anna syarat ilmu fasir iha al ilmu bilangan dalam Arabia. Barakallahu. Nah. Tsumma kam fa'an? Kam fa'an lil ulum min lughat al-arabiyyah atau lil ilmi lughat al-arabiyyah? Nah, pada bang ilmu bahasa Arab atau kampar lughat al-arabiyyah. Nah, berapa? Nah, sah. Utkur. Nahu. Sah. Balaghah. Ya, balaghah itu kesimpulan. Nah, rinci aja. Nahwu sharaf. Lughah. Nah. Al-adab. Adab. Qafiyah. Adab. Nah. Terus zilal haq nahwu sharaf lughah qafiyah adab sambung aru insya khad apa muhadharah bilan oh ha okhad ha Ayan Ma'ani ya. Baik. Annahu lughatan laha ma'anin katsira. Ukur min ahamnya. Nah, Ibnu Rillah. Nah. Nahu benar bahasa itu memiliki banyak makna. Sebutkan yang paling penting. Abu Yahya. Ustaz. Hah? Ya enggak apa-apa. Nahwu itu punya banyak makna di antaranya. Oh, nah. Menuju ke suatu tempat, ya. Al-qasdu. Ya. Terus ukuran al-qadar. Naam. Terus balida. Seperti. Seperti. Naam. Al-mithlu wa syabah. Naam. Baik. Udqu' ba'd al-fawa'id linahwi wal-i'rab. Naam. Ahmad Syafiq, Solo. Abu Fatih Ahnaf. Naam. Udqur ba'd al-fawa'id linahwi. Mengetahui makna-makna kata yang ada dalam Al-Qur'an. Mengetahui makna-makna. Hah? Naam. Dan bisa terhindar dari makan. Naam. Itu aja. Naam. Barakallahu'alaikum. Al-qasfu anil ma'ani bil alfaz. Naam. Thumma al-budu anil lahni fi. Naam. Wasiyana fi lughat al-Qur'an min kulli tahrif. Nah. Thumma. Qala Allah Ta'ala. Ghutaan ahwa. Ma makna ahwa fi hadhihi al-ayah? Abu Yazid Abdul Malik. Ma makna ahwa fi hadhihi al-ayah? Karena terbakar. Ya, hitam karena terbakar. Mana yang kedua? Kedua, hitaman karena hitam yang sangat karena hijaunya. Nah, barakallahu'alaikum. Al-aswatna al-jabar wa taswal min syed al-khabar. Nah. ثم قال الله تعالى نسي حوتهما من نسي من مراد النسي في هذه الآية طيب تشاهد وليس في موسى عليه السلام نعم ولكن نعم ذكر في المثنى لسقوط موسى قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات نعم المؤكد الرسل هنا رسول أو بعض الرسل طيب أبو فحدر Rasul, nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, baik, barakatikum. Nah, baik, lakul jam'i wa iradatul wahid. Qala Allah ta'ala ينزل الملائكة بالروح من أمره نعم الملائكة بلفظ الجمع نعم وما المراد بالملائكة في هذه الآية أبو مالك إبراهيم Jibril. Nah, wa ma makna firqum fi aqwal. Fi aqwal. Nah, minha al-wahyu. Al-wahyu. Al-wahyu. Apa? An-nubuwah. An-nubuwah. Ar-rahmah. Ar-rahmah. Nah, thumma amrullah. Nah. Thumma arwah saya arwah Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dimada lam yakul qaribah. Ma anna rahmatallah mu'anna. Rahmat munah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dimada lam yakul qaribah. Ma anna rahmatullah mu'annah. Sahih. Ah. hadir. Enggak bisa kalau dia. Enggak. Harus hadir tapi bisa berarti ya. Nah. Saatnya bisa hadir berarti ya. Terbukti kalau enggak hadir enggak bisa ya. Nah. Baik. Nem, antum. Antum belum dapat tuh. Belum dapat. Inna rahmatullahi qaribna al-muslimin. Dimada lam yakul qaibah. Ma'ana rahmatullahi. Ma'ana. Rahmatna hamlan ala ma'na al-ihsan. Ala ma'na al-ihsan. Naam. Naam. Barakatuh. Al-akhir. Antum hadir ini ya? Antum hadir ya pelajaran ini? Hah? Naam, insya Allah. Maka saya jawab satu, alhamdulillah ya. Naam, alakhir. Lepas, naam. Abdurrahman Azam. Naam. Lafaz. Tadi rahmatullah di makna ihsan. Tadi dari kalau yang qul qariban, bal yaqul qarib. Wal akhar. Qaribun. Hakiki. Mana hakiki? Apa ini hakiki? Enak. Maksudnya apa? Korek mana hakiki itu cuman? Semuanya hakiki ya. Karena korek pun. Pak Ilun. Sementara wazan Pak Ilun. Bisa menggunakan benda mu'anan sehingga tidak ada soal disebut qarib karena qarib mengikuti wazan fa'il dan wazan fa'il bisa dipakai menggunakan mu'anan na'far qafiku sehingga dengan demikian para wajib Allah semua ternyata enggak datang enggak bisa ya, enggak bisa dipelajari sendiri berarti na'far qafiku ya kalau tak datang punya kitabnya kan pada tidak bisa dibaca-baca. Ya, ternyata ini untuk punya ini. Hah? Itu tetap. Simpan yang itu. Belum dapat. Enggak dapat sepeda ini. Hah? Nah, tidak punya kitab juga punya bab tak bisa. Nah, enggak datang juga punya bab tak bisa. Nah, berarti harus punya kitab dan datang. Nah, supaya baik bisa ya. Nah, antum enggak datang enggak punya kitab. Ah, tapi bisa insyaallah ya. Nah. Nah, alhamdulillah. Kalau ada yang kan punya kitab enggak datang langsung bisa. Masyaallah. Ya, nah. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah. Artinya demikian. kalau fa'ilnya mana? Ya, fi'ilnya itu mudzakkar. Dikasih tak taknis. Ya. Ya, fi'il harf sama dengan fa'ilnya. Heeh. Terus itu kan ada hal yang bisa keluar dari kaidah itu. Dari kaidah fi'il mudzakkar, fa'il mudzakkar. Mu'annats tak taknis, fa'il harus mu'annats. Kan ada yang keluar dari hal itu. Enggak ada. Enggak ada yang keluar dari itu. Bisa keluar. Enggak jelas dong. Kalau seandainya dalam Quran ada yang fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mu'annas. Setelah dipelajari, oh ternyata ini lafaz bisa juga dipakai untuk mudzakkar. Ya, itu enggak masalah. Berarti fi'ilnya mudzakkar, dia mudzakkar juga walaupun penampilannya kayak mu'annas. Kan enggak keluar dari kaidah. Atau fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya harus mu'annas. Ya, kok ternyata tampilnya fa'ilnya kok mudzakkar. Ada apa ini? Oh, ternyata an-nar itu mu'annas kalau dianggap neraka, ya. Berarti kan sama, fi'ilnya mu'annas ini fa'ilnya. Maksudnya gini, kan itu kan dibaca makna. Hah? Maknanya. Kalau yang walang pernah saya baca itu zahirnya. Jadi misalkan contohnya kalau fa'ilnya itu mu'annas kemudian maknawi. Fa'ilnya maknawi. Ya. Apa itu fa'il maknawi? Anda enggak paham. Apa fa'il maknawi? Ya, kayaknya kalau namanya kayak ja'a al-bayyinah. Oh, mu'annas maknawi. Mu'annas maknawi, jangan fa'il maknawi. Mu'annas. Ya. Mu'annas maknawi. Atau mu'annas hakiki cuman baina ha wa baina fi'liha fa'ilun misalkan gitu kan. Kan kalau di nahwu ya sudah jadi kayak gitu kan. Kalau ini yang keluar kan hamman al makna ini, hamman al makna itu gitu kan. Kalau misalkan dipakai yang tadi saya omongkan itu bisa. Jadi dalam Quran kan hanya beberapa lafaz saja yang disampaikan tadi, kan beberapa lafaz saja yang ada masalah dengan apakah dianggap mudzakkar atau mu'annas atau bisa dua-duanya, kan enggak semua lafaz. Cukup masalahnya ya mu'annas ya mu'annas, mudzakkar ya mudzakkar semuanya, ya kan. Nah, gitu. Tapi kalau memang dalam Qur'annya itu lafaznya seperti itu, di luar Qur'an pun lafaznya seperti itu, ya sama hukumnya. Enggak ada bedanya, kan? Iya, hukum Quran, hukum nahwu untuk Quran dan hukum nahwu untuk yang lain itu sama. Nahwu itu lahir karena menyimpulkan dari bahasa Al-Quran. Bisa, kenapa enggak? Bisa. Hah? Bisa. Kenapa? Antum ragu apa? Tidak ragu. Tentunya apa? Tentunya ta'ala faman ja'ahu mawqidatun min rabbihi. Faman ja'ahu mawqidatun min rabbihi. Nah, ini ala ta'wiliha bil wa'di. Ya, kan? Nah, kalau seperti yang saya omongkan tadi, kan mawqidatun ini maknawi, terus. Boleh, anak maknawi ini fiilnya tidak dikasih taknis. Itu sahaja. Iya, nggak apa-apa. Boleh dikatakan seperti itu, boleh. Boleh. Alat taknisnya silwadi. Boleh. Boleh. Boleh. Bukan salah satu alasan saja. Jadi kalau bisa di sejajarkan dengan lafadz mudzakkar, ya, yang sama maknanya bisa dianggap mudzakkar, atau yang memang dianggap sejajar dalam hal kedudukan bisa dipakai mudzakkar dan mu'annas, ya kan? Nah, atau termasuk mu'annas maknawi, nah, itu bisa. Tapi lebih asal yang mana ketika yang tadi dengan bahasa mana yang harus didudukan itu? Iya. Mana yang antum anggap mas? Iya. Kalau menurut saya, kalau semuanya alasannya mendukung contoh itu, ya semuanya dipakai. Semuanya mendukung gak itu? Nah, mendukung dipakai semua aja. Yang penting kan gak ada perubahan dari faman ja'ahu mau'idah. Kalau ada yang ngotot, itu harus faman ja'adhu mau'idah baru. Kita lihat alasannya apa. Tapi kalau semuanya menyampaikan alasan untuk memperkuat faman ja'ahu mau'idah, pakai semua saja. Iya kan? Kalau pada contoh idza ja'akumul mu'minat, al mu'minat, idza ja'akum, idza ja'akumul mu'minat, idza ja'akumul mu'minat, nah. Nah. Pertanyaannya? Ini memakai mudzakkar. Al mu'minat mu'annas. Sakit. Mengapa kok ja'a? Karena antara fi'il sama fa'ilnya ada ya pemisah. Karena antara fi'il sama fa'ilnya ada pemisahnya. Jadi boleh ja'at, boleh ja'at. Nah, ini kan kaitannya dengan tafsir lafaz, bukan tarkib. Ya, mau idho itu kan kita bahas. Ini mudzakkar apa mana? Ya. Nah, oh kok ja'a berarti ada qorina ini mudzakkar. Oh, kenapa kok dianggap mudzakkar? Karena maknanya sama dengan al-waqtu. Oleh di antaranya gitu. Nah, itu ya. Idza ja'a qubul mu'minatu. Loh, kenapa kok gak ja'at? Apakah ini ada kaitannya dengan al-mu'minat? Al-mu'minat jelas tidak ada perselisihan, mu'annas hakiki. Nah, kenapa fi'ilnya kok gak dikasih tak taknis? Nah, kalau dalam tarkib ini, karena memang dipisah antara fi'il dan fa'ilnya. Nah, kalau ada pemisahnya, berarti boleh dikasih tak taknis, boleh tidak. Pembahasannya sudah lain. Bisa dipahami gak ini? Pahami ya sudah. Ya kan? Nah, kita kan sekarang contohnya sampai sama Abu Ibrahim tadi itu. Abu Umar Ibrahim. Itu enggak ada sangkut pautnya dengan pembahasan al-mu'minat sebagai mudzakkar atau mu'annas. Karena semuanya sepakat al-mu'minat itu mu'annas hakiki. Ya. Sementara yang kita bahas dalam pembahasan kita itu ya permasalahan lafaz ini kayaknya kok mu'annas tapi kok dipakai mudzakkar? Kenapa itu? Itu. Di antara qorinah yang dipakai alasan kenapa kok dia dianggap mudzakkar ya tidak ada taknis dalam fi'il itu, ya. Nah, terus kita kaji mu'idohnya itu. Kalau ini yang dikaji ialah kenapa kok fi'ilnya enggak ada tak tanisnya. Nah, itu dalam bab yang lain. Masalah misah. Ya. Nah. Baik. Nah, barakallah. Jangan ditabrakkan itu. Enggak bertentangan. Ini betul itu, betul itu. Tidak percaya. Nah. Kok saya sih padung gitu.